Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita awali dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah atas segala rahmat, taufik dan inayahnya. Di siang hari ini, alhamdulillah, beraneka ragam nikmat masih kita terima. Bahkan kenikmatan itu hari ini kita pakai ibadah puasa dan sholat berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Amin. Maaf, saya pakai belangkon, bukannya baru disunat, udah lama gitu. Dan juga bukan baru karena nikah, tapi memang senang aja pakai belangkon. Minimal gak ada yang nyaingi, tidak ada saingan mesti. Dalam kesempatan ini sedikit saya mengupas mengenai apa yang tertera tujuan hidup manusia di muka bumi oleh siapa, nggak tahu ini siapa namanya, nggak ngerti saya. Tentunya sebagaimana kita ketahui di mana dalam Al-Quran bahwa ayah kita semua Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan, Allah memerintahkan malaikat, dan tentunya waktu itu iblis bagian dari malaikat, bukan minal jin, perintah sujud kepada manusia, dan iblis enggan dan malaikat sujud hormat. Sebetulnya di balik pengertian sujud hormat ini ada sebuah ilustrasi. Biasanya kalau ada bertemu kolonel dengan jenderal, itu yang hormat siapa? Kolonel, karena lebih rendah hormat kepada yang atasan. Nah sekarang semua disuruh sujud kepada manusia. Apa artinya? Yang dikehendaki oleh Allah bahwa manusia itu menduduki yang tertinggi dari semua makhluk yang ada. Itu yang dikehendaki. Dan itu langsung begitu Adam manusia diciptakan langsung diberi anugerah sehebat itu. Makanya kenapa iblis enggak mau sujud, dia ditanya. Ma manaka antas jadi Adam id amartuka? Dia jawabannya senioritas. Saya lebih senior. Senior juga kalau gak profesional ya maaf saja ya. Sekarang kan zaman profesional. Jadi jangan-jangan mentang-mentang senior. Ada. Soalnya banyak yang senior pangkatnya rendah atau yang senior gak ngerti apa-apa. Gitu. Nah, di sini iblis ini merasa tersinggung. Kedua, dengan menolak sujud itu diharapkan kemuliaan itu pindah ke dia. Dengan perkataan begini, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan Tuhan ciptakan manusia dari tanah. Itu kan bahan materi, boleh ya, itu namanya materialisme ya. Orang yang materialistis, materialisme itulah pola pikir iblis. Jadi sangkanya orang yang mulia itu orang yang punya mobil mewah, yang punya gedung, yang punya yang ini begitulah. Dijawab oleh Tuhan, kemuliaan itu bukan itu. Karena iblis tetap tidak mau, akhirnya disangkanya dengan cara menolak itu dia dapat kemuliaan, malah mendapatkan laknat. Makin panas iblis. Waduh. Kalau bahasa kita gini, kalau diilustrasikan, Adam, kamu memang keterlaluan. Masuk gara-gara gua gak mau sujud sama lu, gua dilaknat habis-habisan sama Tuhan. Sejauh itukah Tuhan memuliakanmu? Sehebat itukah Tuhan memberikan anugerah padamu? Yang gak mau sujud aja dilaknat. Yang gak mau hormat aja dilaknat. Apalagi yang menghinakannya kan, apalagi yang menganiayanya gitu. Akhirnya ya tetap iblis tidak terima. Kenapa anugerah itu diberikan begitu saja? Apalagi setelah kejadian ini manusia dipersilahkan, uskun anta wa zaujukal jannah, silahkan hidup anda di surga. Wah, makin panas iblis. Duh. Karena tahu surga itu tempat VIP kok. Kita di alam dunia kalau pengen makan tuh masak dulu, apalagi petani tanam dulu, kerja dulu, pengen sate itu nyembelih dulu, pengen ayam nyembelih dulu, pengen rumah, sekarang pengen 10 tahun baru punya rumah. Tapi yang namanya di sorga luar biasa fasilitasnya. Pengen apa-apa, lihat kambing umumnya ya, baru ngomong pe aja belum sampai ngen, itu sudah ada sate di depan tuh. Belum nyampe ngen gitu. Kita mah lihat apa gitu ya, lihat ayam, pengen goreng ayam, belum nyembelihnya, oh prosesnya 2 jam. Ini mah enggak, baru ngomong pe, belum sampai ngen udah ada, itulah surga. Wah, makin mangkel lagi ini. Akhirnya iblis ini melakukan class action. Ada class action itu, ada sejarahnya itu. Iblis itu sejarahnya class action itu. Apa? Class action sama Tuhan, nggak terima itu. Apa yang nggak terima? Kenapa Tuhan memberikan anugerah kemuliaan kepada makhluk yang belum di fit and proper test? Belum. Oh, kita aja mau masuk Telkom aja diuji dulu kok. Ada fit and proper test kok. Ini langsung diberi anugerah tanpa uji kelayakan, tanpa apa, enggak terima. Akhirnya iblis mengusulkan dirinya untuk menjadi apa? Bukan oposisi, penggoda menawarkan dirinya. Dikabul sama Tuhan. Ya sudah kalau gitu, kalau anda ingin membuktikan kemuliaan manusia yang kuanugerahkan bagi dia, saya kasih waktu, dikasih opportunity ya, kasih peluang lah. Silahkan. Wah beneran nih, mumpung lagi di sorga, kan di sorga kan wala taqrabu hadhihi syajarah ya, jangan kau dekati pohon, ada larangan. Wah beneran ini katanya. Akhirnya godaan perdana, atau perdana ya, terjadi di situ, malah waktu di sorga. Itu dengan cara biasa iblis, dia punya keahlian tersendiri. Itu dia gunakan cara berbohong, menipu, memutarbalikan fakta yang dia gunakan. Adam, engkau enggak boleh dekat pohon, karena bila engkau mendekati, engkau akan kekal. Padahal kalau mendekati akan dikeluarkan. Kan? Ini mah enggak, dibohongin, ditipu, diputarbalikkan fakta. Makanya kalau ada manusia suka berbohong, suka nipu, suka muterbalik fakta, suka makhab, itu muridnya iblis tuh. Pasti itu. Nah, tukang adu domba mitnah-mitnah gitu ya, itu mesti muridnya itu. Nah, berguru pada dia. Nah, iya ini bisa dianalisa ini. Terjadilah apa yang terjadi. Ya, Adam sebagai makhluk yang baru yang belum banyak pengalaman, pengalaman digoda atau di apa kadang-kadang ya. Siapa yang tidak ingin abadi di sorga kan dengan fasilitas? Iya dong. Akhirnya dia diputar balikan fakta gitu aja sudah tergelincir seperti itu. Akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi. Dua-duanya dipanggil sama Tuhan menghadap. Itu menghadap Tuhan. Apa kata Tuhan? Kulnah bitu min hajamian. Dua-duanya kamu harus turun. Adam dan Iblis, kalau kalian mau tengkar, ya jangan di sorga dong tempatnya. Itu kan tempat VIP. Itu persis ibarat kalau kita punya anak main bola di rumah. Marah kita. Main bola di rumah, main bola di kantor. Bukan tempatnya, di mana? Tuh, di lapang. Di rumah mah tempat istirahat, tempat makan, tempat tidur. Main bola mah di luar, jangan di sini. Nah, gitulah. Iblis, manusia, mau tengkar, ya jangan di sorga dong. Di mana? Saya kasih tahu, saya kasih tempat sementara. Tempat kalian bertengkar. Di mana? Ya turun ke Telkom sana. Turun ke Bandung sana, Telkom sana, turun kamu. Jadi turunlah mereka ke Telkom. Artinya Telkom ya alam dunia inilah. Ini karena kita di Telkom ya Telkom aja gitu ya. Turunlah kalian ke Telkom. Dan di situ Tuhan janji, wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa janji Allah kepada Adam? Jadi Allah itu lumun sekuasa sunnah mengupahan. Apa bahasa Jawanya mengupahan? Ya? Menghibur. Menghibur. Menghiburnya gini. Adam. Kalau diilustrasikan ya bahasa kita ya. Adam. Jangan sedih, jangan takut, jangan anulah. Turunlah engkau sejenak ke muka bumi. Sejenak aja. Gak usah lama-lama. Ya sejenaknya Tuhan ya berapa ribu tahun gak tahu lah. Sejenak aja. Buktikan tuh di hadapan si iblis yang penasaran. Bahwa engkau memang makhluk aku yang termulia. Dengan catatan. Ya kan? Turun dulu ke muka bumi. Set. Nah, alam dunia. Uji kelayakan kemuliaan manusia melalui agenda berilmu bodoh, kaya miskin, memimpin dipimpin, sehat sakit, suka dan duka dan lain-lain. Turunlah kamu ke alam dunia. Dengan catatan, kalau engkau dan anak turunanmu selama di alam dunia berhasil mempertahankan kemuliaan, berhasil, jangan takut, akan ku kembalikan lagi ke tempat asal, kembali ke sorga masuk yang kedua kali. Tapi maaf, kalau selama di Telkom tidak bisa membuktikan kemuliaan di hadapan si iblis, bahkan mengikuti jejak si iblis, sorry ya, anak turunanmu yang mengikuti jejak iblis itu tidak berhak kembali ke alam mulia. Kan memang sudah gak mulia, dia sendiri gak buktikan bukan mulia. Orang tergoda sama iblis. Nah, kemana ya Tuhan? Ya terpaksa disatukan dengan yang ia ikuti. Siapa yang ikuti iblis? Di mana? Di tempat yang lebih hina dari alam dunia ini, yaitu yang disebut dengan neraka. Jadi kita ini di alam dunia sederhana. Tujuan hidup kita di muka bumi menjaga kemuliaan untuk dapat kembali ke alam mulia, hidup abadi di sisi yang maha mulia. Titik. Sederhana. Kalimatnya pendek, nggak sampai satu buku, nggak sampai satu halaman, cuma tiga baris. Ya, tiga baris persis. Itu kalau bisa dipraktekkan lulus luar biasa. Ya. Menjaga kemuliaan untuk dapat kembali ke alam mulia, hidup abadi di sisi yang maha mulia. Ketika kelak manusia hidup kembali ke alam mulia yang kedua kalinya, apa kata iblis? Ya Tuhan, kalau masuknya manusia ke alam mulia VIP, aku permasalahkan class action. Sebabnya apa? Karena aku belum pernah membuktikan kalau ia memang betul makhlukmu yang termulia. Siapa yang buktiin? Tetapi ternyata setelah selama di alam dunia, ada yang 60 tahun usianya, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang 45 tahun, ada yang sampai 80 tahun. Pagi, siang, sore, malam saya goda. Waktu muda jurusan godanya lain, waktu sudah kerja jurusan godanya lain, waktu sudah jadi direktur pun lain. Beraneka ragam. Saya goda. Pagi, siang, sore, malam. Ternyata memang dialah pantas yang kau muliakan. Jadi masuknya manusia yang kedua kalinya ke alam mulia, saya sudah tidak akan class action lagi. Karena sudah enggak habis penasaran. Selama di Telkom sudah saya uji. Ada kesempatan untuk markup, enggak mau. Ada kesempatan untuk ngikut, enggak mau. Ada kesempatan untuk nyunat, enggak juga. Dikasih sekretaris yang cantik, aman-aman aja. Tetap aja istiqomah. Dikasih fasilitas itu dan ini, tetap luar biasa orang. Akhirnya apa? Iblis mengatakan masuknya manusia kedua kalinya yang ke surga sudah tidak akan saya masalahkan kembali. Biarlah yang baru dikasih kedudukan ini sudah mau nyeleweng, yang baru dikasih amanat segini aja sudah mau anu, yang baru dikasih ya dibukain paha aja sudah mau, biarlah ini aja yang sama aku di neraka katanya. Emang ini emang gak, yang ini yang gak pantas, gak pantas masuk surga ini, gak pantas. Nah itulah. Nah sekarang permasalahannya apa adalah janji Allah ketika manusia diturunkan ke muka bumi. Tuhan janji wa imma ya'tiyannakum minni huda, janji akan mengirimkan para rasul dan nabi, kitab suci, hidayah, agama, janji Allah. Dan alhamdulillah ternyata janji Allah terhadap Adam terbukti. Sekarang kita hidup di abad Hijriah ke-15 Hijriah. Artinya nabi terakhir aja ya wafat sudah 14 abad yang lalu. Itu nabi terakhir. Artinya kita ini gerbong anu ya. Kalau kereta itu kita di gerbong terakhir dan kursinya juga paling pojok gitu loh. Nah gitu. Nah seperti itu. Jadi janji Allah kepada Adam sudah dibuktikan. Sudah 313 rasul, nabi juga enggak tahu berapa jumlahnya, yang wajib kita imani 25 yang terdaftar namanya dalam Al-Qur'an diceritakan 25 rasul. Dari ulul azmi, dari mereka ulul azmi 5. Sayyidul mursalinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang masalahnya apa? Ini. Mana ini? Mati. Class action ini. Lihat. Begini. Ketika Adam diturunkan ke bumi, dia mempunyai peran ganda. Satu, dia sebagai abdun, hamba. Yang kedua, dia sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sekarang apa pengertian abdun? Hamba. Hamba itu adalah seseorang dalam zaman perbudakan ya. Seseorang dinamakan budak kalau dia kehilangan hak kepemilikan atas dirinya. Jadi dirinya aja milik majikannya, disewakan, duitnya buat majikan, dijual, duitnya buat majikan, diapain juga buat ma, dia nggak punya hak apa-apa. Jadi dia jangankan punya harta, punya jiwa aja enggak ya, hak. Jadi zaman perbudakannya. Nah sekarang posisi manusia di hadapan Tuhan itu Abdullah, kul ya ibadi. Kenapa? Bayangkan Tuhan pencipta, posisinya pencipta. Kita posisinya apa? Bagian dari ciptaan. Oke. Karena pencipta, otomatis Tuhan mengklaim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan aku semua yang di langit dan bumi. Diklaim sama Tuhan itu. Ya pantas saja dia yang nyiptain. Makanya dia diklaim oleh Allah. Lantas posisi kita? Bagian dari yang dimiliki oleh Allah. Kita ini bagian yang dimiliki oleh Allah. Karena kita bagian dari alam ini. Sebetulnya kita gak punya apa-apa. Nyawa punya kita? Hah? Bukan. Detik jantung bukan milik kita. Anytime Tuhan memanggil, siap. Siap gak siap harus siap. Makanya kalau ada musibah, kita langsung mengatakan inna lil, aku terima. Karena memang aku pun milik Allah. Tuhan pemilik tunggal. Pemilik tunggal nih. Bukan duit tunggal dan bukan triple. Ya. Tunggal. Wahdahu la syarikalah. Kita bagian dari yang dimiliki. Kalau Tuhan pencipta, pemilik, sekaligus pengatur. Kalau kita, bagian ciptaannya, bagian yang dimiliki, bagian yang diatur. Posisi seperti ini ada konsekuensinya. Persis seperti kita di Telkom. Kalau Bapak di Telkom ini posisinya bagian keuangan, ya bekerja sesuai jobnya dong. Kalau Anda di sini bawahan, ya harus taat kepada atasan dong. Konsekuensinya. Kalau Anda di sini satpam, ya jangan berlagak seperti direktur. Masa seorang satpam mau ngikut tanda tangan apa yang disampaikan oleh direktur? Kamu ini gak tahu diri. Coba berani gak kamu seorang bawahan diperintah oleh direktur? Ah sorry pak, maaf. Kasihkan aja sama orang lain. Berani gak begitu? Gak berani. Karena itu atasan posisi kita. Posisi kita konsekuensinya harus tunduk dan mau diperintah sama yang lebih tinggi dari kita. Begitu juga kita di alam ini ada posisi abdun. Ini ada konsekuensinya. Kok dengan manusia aja seperti itu, apalagi ini kan pencipta. Makanya posisi abdun itu konsekuensinya satu, kalau dia diperintah oleh pencipta, dia harus nggak boleh enggak. Kalau pencipta melarang, dia harus menjauhi. Kalau pencipta memberikan berapapun, dia harus terima. Wah kenapa Tuhan saya dikasih 5, tetangga kita kok 10, wah iri, hasut, dengki, itu nggak boleh. Karena apapun yang diterima itu terimalah dari Allah. Wah kan dia, saya lebih senior, kenapa saya lambat, kenapa saya begini? Gak bisa begitu. Terimalah. Kemudian kalau memang itu besok diambil lagi, jangan marah. Oh itu bukan punya kamu. Saya nitip sesuatu. Nitip ya. Ya. Besok saya ambil lagi, marah gak? Kenapa marah diambil sama yang punya? Kenapa marah? Kita dikasih musibah, kenapa marah diambil lagi sama yang punya? Ngapain marah? Gak ada kita. Jadi kita menempatkan diri sebagai seorang hamba di hadapan Allah dengan segala konsekuensinya, itulah yang disebut ibadah. Jadi kalimat ibadah itu diambil dari kata abdun, linguistiknya. Abdun artinya posisi hamba. Jadi pengertian ibadah secara luas, apabila kita sudah mampu memposisikan diri sebagai seorang hamba di hadapan Allah dengan segala konsekuensinya, bila Allah memerintah saya laksanakan, bila Allah melarang saya jauhi, bila Allah memberikan berapapun saya terima dengan senang hati, bila Tuhan mengambilnya kembali saya relakan. Jangankan itu, nyawa saja bukan milik saya, itu milik Tuhan. Nah, seperti itulah ibadah. Menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya sesuai dan konsekuen, itulah yang disebut dengan sabar. Makanya dalam agama as-sabru itu wabusai fi mahali. Sabar itu atau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini blangkon di mana tempatnya? Di kepala. Sepatu di kaki. Kalau kita menempatkan blangkon di kaki, itu namanya wad'usyai fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dalam bahasa agama zalim. Zalim. Baju dengan celana dalam, walaupun sama-sama katunnya, tapi banding enggak? Yang celana dalam dibikin di atas, yang baju dibikin di bawah. Kamu jalan sebut gini nah. Kenapa? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gini kamu sebut gak waras. Makanya setiap apa yang kita lakukan dalam rangka menempatkan diri di hadapan Tuhan sesuai dengan kapasitas kita sebagai seorang hamba, itulah disebut sabar. Dan kalau kita disuruh gak mau, dilarang malah sengaja, dikasih malah hasud iri dengki, diambil lagi ngalahnya Rasulullah, itu namanya menempatkan diri bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Makanya dalam walau anna lilladzina zalamu anfusahum, kezaliman itu mencakup segala aktivitas kita yang tidak mampu menempatkan diri pada tempatnya sesuai dengan posisi kita. Itu namanya zalim. Nah kemudian khalifah. Nah sekarang saya ingin, kapan kita memposisikan diri sebagai abdun dan kapan memposisikan diri sebagai khalifah? Abdun ini untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya vertikal. Oh, kita di hadapan Allah hamba kok, abdun. Dan kita lebih banyak sikapnya pasif. Perintah ya terima, larang ya enggak, dikasih alhamdulillah ya. Ini vertikal. Dan abdun ini adalah dihadapkan untuk agenda-agenda yang sudah terjadi. Saya hari ini, tadi pagi kan sudah terjadi ya. Waduh, tadi pagi saya kehilangan uang. Ya uang sudah hilang mau apa? Ditangisi mau balik? Tadi saudara saya meninggal. Innalil. Terima aja. Wong sudah terjadi. Posisikan diri sebagai abdun. Waduh, tadi pagi saya kena sakit, masuk angin. Karena sudah terjadi, terima aja. Itu namanya apa? Agenda yang sudah. Kita sikapi dengan taat, tunduk, syukur dan sabar sebagai abdun di hadapan Allah. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya horizontal dan agenda yang belum terjadi, di sini kita diberi peran khalifah. Begini, hubungan sesama manusia. Saya kan bukan hamba bapak, bukan. Kita mah khalifah, sama-sama khalifah. Artinya apa? Saya mimpin kamu, kamu mimpin saya. Di perusahaan ini ada pemimpinnya. Saya harus tunduk sama dia sebagai seorang khalifah. Hal-hal yang vertikal. Kita punya anak, kita didik. supaya dia soleh dengan peran sebagai khalifah. Kita punya program, kita punya planning, itu sebagai orang khalifah. Jangan nerima, jangan. Pokoknya gini, tadi pagi saya sakit, alhamdulillah saya terima sebagai seorang hamba karena memang saya sudah sakit. Tapi untuk minggu depan udah terjadi belum? Belum. Ya masa satu minggu yang belum terjadi tapi dari sekarang sudah diterima? Ibarat bapak dikasih kwitansi harus naikin sekarang, tadi duitnya minggu depan, mau gak? Jangan mau dong naikin kwitansi sekarang, duitnya minggu depan. Artinya apa? Kalau sudah terjadi, silahkan terima. Yang sudah datang, terima teken. Tapi kalau seandainya minggu depan, sekarang saya sakit, minggu depan harus, saya dari sekarang sebagai seorang khalifah, harus berusaha agar minggu depan saya sembuh. Itu khalifah. Sekarang saya gak punya duit. Minggu depan mau lebaran, saya berusaha harus punya duit. Sebagai seorang khalifah, apa? Dagang, berusaha. Jangan begini, oh sekarang saya gak punya duit, minggu depan juga barangkali saya gak punya duit lagi. Yang belum depan kan, belum datang, tapi sudah diterima sekarang. Saya terima aja miskin minggu depan. Gila kamu. Nanda tangan sesuatu yang belum kamu terima. Sekarang saya baru pangkat eselon 3. Tahun depan harus eselon 2. Fight, berjuang. Sekarang S1. Tahun depan harus S2 selesai. Belajar, lulus, fight, ujian. Sebagai seorang khalifah, fight. Untuk menghadapi agenda yang belum terjadi, perankan diri sebagai khalifah. Saya sekarang masih bujang. Biarin barangkali saya sampai mati. Mungkin terus aja membujang. Konyol kamu. Gak tahu nikmatnya dunia kalau gitu. Fight. Lihat yang cantik, deketin, approach. Tanya di mana alamatnya. Deketin. Hubungan suatu kata undang kayak apa, kayak kenalan, kayak pura-pura pinjam buku, kayak apa, kayak cuma dipandang aja doang. Deketin. Dideketin orang, sikat, jangan kedahuluan, gitu dong. Biarinlah, udah kedahuluan orang, ya siapa tahu deh. Ya, belum tentu jodohnya. Ambil cepat. Itu peluang emas. Anda punya peluang pekerjaan, punya peluang dagang, punya peluang. Biarin. Itu namanya gak ngerti agama itu. Menempatkan abdun untuk yang future, gak benar. Abdun itu ditempatkan untuk yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi mau diapain lagi, pasif aja. Mau ditangisi. Mau di Rasulullah. Gak akan berubah. Perubahan itu. Makanya ketika untuk menghadapi yang sudah terjadi, ya, Tuhan membekali. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum ila akhirih. Untuk hal yang sudah terjadi, untuk mengobati kita, sudahlah yang sudah terjadi, ada itu sudah ada tulisannya. Tapi untuk yang future yang belum terjadi, Tuhan membekali ayat apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasibmu kalau kamu sendiri yang tidak merubahnya. Fine. Sebagai seorang khalifah, fine. Pengen nyalon jadi apa, jadi bupati, wali kota, fight. Barangkali saya kalah, biarin aja, daftar mah daftar aja lah, diem aja, konyol, fight dong. Nah gitu ya. Nah sekarang permasalahannya apa? Semua agenda itu fungsinya hanya uji kelayakan kemuliaan. Semua agenda ditinggal mati. Dan yang dibawa hanya nilai ibadah hasil dari sikap terhadap agenda tersebut. Orang kaya dengan yang miskin. Pangkatnya tinggi dengan pangkat rendah. Itu hanya agenda. Yang terkaya dengan yang termiskin, dua-duanya akan mati. Terkaya kekayaannya ditinggal, yang termiskin kemiskinannya ditinggal. Yang dibawa apa? Bukan kekayaannya dan bukan kemiskinannya, tapi yang dibawa adalah sikap, nilai ibadah hasil dari sikap terhadap agenda tersebut. Ada dua orang sama-sama kaya. Agendanya kaya. Yang satu, masya Allah tabarakallah, dari mulai mencari nafkahnya bersih, zakat, kemudian dikelolanya dengan baik, kata Tuhan pemiliknya, jangan dipakai mabuk ya Tuhan, pakai nolong ya. Akhirnya apa? Semakin kaya, semakin ibadahnya bagus, semakin dermawan. Yang menjadikan dia bahagia, selamat, bukan kekayaannya, tapi sikapnya. Buktinya yang satu lagi, sama-sama kayanya, tapi caranya gak benar. Main makeup melulu, main nyunat melulu, udah dikantonginya juga gak benar ngelolanya, dipakai nightclub, dipakai main cewek, pakai mabok, pakai apa, lalu gitu. Disumbangin juga ke masjid gak akan diterima. Tuhan gak mau terima yang dari yang hal-hal yang kotor. Sama-sama kaya, yang satu selamat, yang satu hancur. Jadi yang menjadikan dia kebahagiaan apa? Agendanya bukan? Bukan. Sikap. Miskin. Sama-sama miskin. Seorang dengan kemiskinannya dia sabar, dia taat, dia banyak. Orang yang miskin, yang soleh, yang jujur, yang amanah. Yang satu miskin, ya baru dapat duit 10 ribu dipakai mabuk. Dapat ngamen lagi 50 ribu dipakai lacur. Dapat ngamen lagi 100 ribu dipakai judi. Ya, enggak dunia, enggak akhirat. Artinya apa? Begitu juga Anda eselon 1, Anda eselon 3, Anda eselon 4. Ketika mati eselonnya ditinggal, yang dibawa apa? Nilai ibadah hasil dari sikap ketika Anda menjadi eselon. Anda menjadi menteri, jangankan di alam akhirat, di alam dunia aja kalau memang Anda salah, masuk penjara. Jadi apapun agendanya di sini, semuanya ditinggal mati dan yang dibawa hanya nilai ibadah vertikal dan horizontal. Yang dibawa di mati. Kemudian di sinilah dari akumulasi nilai ini sukses menjaga kemuliaan kembali ke alam mulia hidup abadi di sisi yang mulia. Masuk kedua kalinya. Cuman di sini ada catatan dikit. Penentu utama masuk surga bukan pure nilai vertikal dan horizontal akumulasi, bukan, tapi ada subsidi rahmat. Nah, jadi yang disubsidi bukan BBM saja. Ada subsidi rahmat. Ibarat begini, Anda pengen beli motor, iya, tapi DP-nya harus 1 juta. Silahkan tuh motor harganya 10 juta, asal Anda punya 1 juta aja saya kasihkan tuh motor, gak usah kredit, 1 juta aja. Tapi gimana? Iya, 1 juta gak ada, adanya juga cuma 500 ribu. Ya sehari gak ada. Batas minimal DP harus terpenuhi. Makanya Rasulullah mengatakan tidak satupun orang yang dengan akumulasi nilainya mampu membeli surga. Gak ada satupun. Ada orang ya dalam sejarah, dalam hadis, ibadah 500 tahun. 500 tahun. Wah, masa 500 tahun gak cukup buat beli surga? Berapa sih harganya surga? Sama Tuhan apa? Masuk surga dengan rahmat, sorry Tuhan, saya masuk surga dengan amalku 500 tahun, maksudnya gak cukup. Bangga kamu. Sini, malaikat audit. DPK ya, diaudit. Diaudit nih ceritanya. Laporannya apa? Ya Tuhan, ibadah 500 tahun itu ternyata jangankan membeli surga, membeli villa, untuk beli pintunya aja gak cukup. Jadi kata malaikat itu kayak kata-kata auditor itu ya, ibadah 500 tahun itu hanya cukup untuk menebus nikmat mata yang sebelah yang sudah dipakai. Jadi kalau butuh membayar dua mata itu 500 kali 2 berapa? 1000 tahun. Menebus nikmat mata itu perlu ibadah 1000 tahun kamu. Belum hidungnya, tambah 500 lagi. Belum telinganya, belum mulut. Oh ini di mulut apalagi ini? Ini lebih kacau ini. Belum ini, apalagi yang bawah. Wah ini mas 10.000 tahun kali ini. Gak cukup. Sampai rekan, la yadkhulu ahadukum aljannata bi'amali, tidak satupun kalian yang bisa kembali dengan mengandalkan nilai amalnya. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku. Lantas illa ayataghammadani nabi rahmat, yang memasukkan dia kasih rahmat Allah saja. Kamu ibadah kalau diorek sama Tuhan, ngapain sholatnya juga ngelamun, bacanya juga gak benar. Kalau Tuhan coret semua mau ngapain kamu? Ayo. Ayo. Sholat yang tadi itu bisa dicoret semua sama Tuhan tuh. Allahu Akbar itu di kantor lupa tadi belum dimatikan. Allahu Akbar itu rumah tadi lupa gak dikunci. Allahu Akbar, aduh tanggal berapa ini. Itu dicoret semua itu kalau bisa-bisa. Diterima aja syukur kok. Rahmat Tuhan itu. Iya. Gak ada yang bisa sombongin sama kita. Gak ada. Jadi. Ya. Jadi. Bukan subsidi BBM kan ya, subsidi rahmat nilai ibadah baru masuk ke sini. Nah, bagi yang tidak sukses, gagal, dia menyatu dengan si iblis di neraka. Naudhu billahi min dzalik. Hidup kita bukan untuk lamun cek Sunda mah lain keur parea-rea imah, bukan untuk berkompetitif siapa di antara kita yang paling banyak rumahnya, bukan itu untuk hidup. Siapa di antara kita yang paling luas tanahnya, bukan untuk itu hidup kita. Bukan siapa yang terbaru mobilnya, siapa yang terbanyak, bukan untuk itu. Siapa yang tertinggi pangkatnya, siapa yang tertinggi eselonnya, bukan untuk itu. Walaupun Anda di bangunan ini, di lembaga ini, Anda menduduki yang terendah, asal Anda bisa menyikapinya dengan kejujuran, dengan amanah, Anda menurunkan sebagai abdi di hadapan Allah, sebagai khalifah di antara sesama, Anda kelak akan lebih tinggi dari direktur Anda yang tidak amanah umpamanya. Jadi Anda jangan kecil hati. Oh gimana loh, saya kok mana yang pangkat ini kalau tidak ini. Oh gimana kok itu yang lebih kok pangkatnya. Itu malah jangan dipikirin yang gitu mah. Naik pangkat gak naik pangkat, semuanya kalau mati ditinggal. Yang di bawah bukan itu. Sikap menghadapi agenda apapun, keluarkan nilainya. Jadi hidup kita mencari nilai, bukan mencari agenda. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban li amrin mukmin, suatu hal yang luar biasa bagi kehidupan seorang muslim. Apa? Semua agenda baik, tidak ada yang jelek. Nah, bagaimana baik? Sehat dengan sakit semuanya baik. Ya baik. Kenapa? Coba aja. Kamu dikasih kesehatan, alhamdulillah. Kesehatan itu engkau pakai untuk ngantor, engkau pakai untuk dagang, engkau pakai untuk ngajar, engkau pakai untuk didik anaknya. Makin banyak lagi investasinya ya. Nah sekarang kamu sakit. Kalau engkau dengan sakit itu mampu sabar menghadapinya sebagai seorang hamba. Jangankan sakit keras. Sakit apa? Duri nancep di kaki aja itu ada ampunannya, ada pahalanya, ada derajatnya. Sampai Rasulullah mengatakan gini, kalau sampai ada orang yang sakitnya sampai dia tidak bisa bangun dari kasur, sakit keras itu. Begitu dia sembuh, itu bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Ada proses pembersihan ketika sana. Nah sekarang, siapa yang gak senang dosanya diampuni? Senang kan? Siapa yang gak senang pahalanya makin banyak? Artinya apa? Fisik ini ya, dikorbankan sebentar untuk agar dosa kita bersih, pangkat kita luhur di sisi Allah, pahala kita banyak. Makanya kalau sabar baik tuh, penyakit juga. Menghadapi sehat baik, menghadapi sakit banyak nilai-nilai yang positif. Kalau nikmat begitu, hal-hal yang menyakitkan juga begitu. Jadi kata Rasulullah, apa yang tidak bisa mengeluarkan nilai baik? Semuanya baik kok, asal kita bisa menyikapinya. Kamu dikasih agenda yang nikmat-nikmat, yang enak, yang suka-suka, gak bisa menghadapinya, hancur kamu. Makanya hidup ada dalam sikap, bukan dalam agenda. Makanya kembali lagi, yaitu bahwa semua apa yang kita alami di sini akan kita tinggal mati, yang dibawa cuma nilai. Apakah kita kembali ke sini atau kita kembali naudzubillah menyatu dengan iblis neraka? Tinggal kita masih mempunyai kesempatan, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini diberi taufik, hidayah dan inayah dari Allah, sehingga kita bisa lebih memerankan diri sebagai abdun di hadapan perintah Allah, larangannya dan segala pemberiannya dan segala sesuatu yang diambil lagi olehnya, dan kita bisa memerankan diri sebagai khalifah untuk menghadapi hari esok yang lebih baik, ya, untuk menghadapi sesama manusia, sehingga apapun yang kita dapat di sini semuanya akan kita tinggal mati. Yang kita bawa hanya nilai vertikal dan horizontal, dan itu pun tetap kita sangat mengantukan rahmat Allah untuk bisa diterima hidup kekal abadi di sisi yang maha mulia. Tugas hidup kita, tujuan hidup kembali menjaga kemuliaan untuk dapat kembali ke alam mulia, hidup abadi si yang mulia. Dan jangan lupa, agama adalah lambang-lambang kemuliaan. Kenapa Anda harus sholat? Itulah cirinya orang mulia. Kenapa Anda harus nutup aurat? Itulah atributnya orang mulia. Sok ibu-ibu sekarang sini telanjang disebut mulia? Itulah atribut. Bapak di sini masuk ke kantor pakai atribut enggak? Enggak pakai atribut bisa dikeluarkan. Iya. Harus ada atributnya. Tuhan juga begitu dong. Kamu masuk surga ada atributnya dong. Apa atributnya? Ya sholat. Atributnya ya zakat. Atributnya ya haji. Itu mah atribut. Yang menunjukkan di situ Anda sebagai pegawai Telkom yang harus tunduk. Yang di situ menunjukkan Anda makhluk Tuhan yang tunduk. Ya seperti itulah. Ya. Silahkan. Sekarang Anda ada di persimpangan. Anda sendiri yang menentukan apakah Anda kembali ke alam mulia, dan Anda kembali ke anauzubillah menyatu dengan si iblis. Dan yang menentukan adalah peran Anda sebagai khalifah menyatu dengan sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu saja dan ini ada pembagian wewenang, dan saya kira terlalu lama, tidak akan cukup waktunya. Jadi untuk mensukseskan kita nanti di hidup di alam, ada pembagian wewenang antara Tuhan dengan wewenang kita. Dan ini hanya sekedar sekilas saja. Kita berdakwah, Allah yang memberikan hadiah. Makanya kalau dakwah jangan suka marah-marah. Kamu gak mau, awas saya bakar kamu. Itu gak benar itu. Kita belajar, Tuhan memberikan paham. Banyak orang yang belajar tapi ngeblon aja, itu berarti gak ada hidayah dari Tuhan. Kita berdoa, Tuhan yang mengijabah. Kita yang berusaha, Tuhan yang memberikan hasil. Ada orang gak berusaha, kaya. Ada orang berusaha banding tulang, gak dapat. Nah, ini adalah hasil dari Allah. Ada. Terus ada juga kita beramal, Tuhan yang menilai, ya dah. Banyak amal kita yang enggak ada nilainya itu. Jangan lupa. Kita berdosa, Tuhan yang mengampuni. Makanya jangan suka ribut dengan dosa orang lain. Si itu berdosa, si Allah no. Yang kita lihat ya waktu dosanya, tapi waktu dia tobat kita enggak lihat. Ya dah. Siapa tahu yang kita omongin justru dia sudah bersih dosa. Pokoknya tadi malam aku melihat berdua tuh pacaran. Besok paginya aku ribut tuh fitnah. Nyong, aku ribut dia ceritain ke orang lain. Waktu dia berbuat dosa sih kita lihat. subuhnya dia nangis tobat sama Tuhan. Kita kan enggak lihat. Di pagi harinya aku kan merasa bersih, tidak berbuat dosa kayak dia. Dan menyangka dia masih punya dosa. Paginya saya omongin. Enggak taunya apa? Ketika saya ngomongin dia, dia mah udah diampuni duluan sama Tuhan. Malah aku yang nambah dosa. Malah aku yang nambah dosa. Dan aku merasa tidak berdosa malah. Karena aku tidak berbuat seperti itu, cuman dia tidak terasa dosanya itu dari ngomongin dosa. Oh, makanya dia suka ngomongin dosa orang, biarin aja tuh. Ini mau apalagi tukang mit, nah nggak berbuat dibilangin berbuat, wah itu mau dibilah iblis tuh. Nah, ya kita tadi manipulasi, kita sakit sembuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah, ini cuma sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dan waktu juga sudah setengah dua, ya. Jam berapa? Jam satu. Jam saya ketinggalan lah. Anggap aja. Banyak lagi ini baru tuh cara-cara berdoa. Wah, ini luar biasa lagi. Saya sekilas aja ya, bareng untuk bikin penasaran ya, biarin ya. Ini cara-cara berdoa nih saya kasih tahu nih. Ada dengan ucapan, ada yang dengan baca Quran, mendoa itu. Ada yang dengan solawat, baca solawat. Ada yang dengan bil isyarat. Nah, doa bil isyarat tahu? Kita aja kadang-kadang nyuruh menyuruh karyawan. Ya, nggak usah. Bapak, sini, saya merintahkan kamu, saya ingin minum. Oh, lama-lama, coba ya. Ngerti dia? Ngerti kan? Ya sudah, gitu aja cukup. Bil isyarat namanya. Kode etik. Dan itu pun ada ke Tuhan. Ada itu. Seperti Rasulullah ketika istisqa, doa minta hujan, beliau memindahkan selendang dari bahu kiri ke bahu kanan sebagai isyarat pemindahan kondisi kering jadi kondisi basah, kondisi lapar menjadi kondisi kenyang. Itu kan bahasa isyarat. Makanya di budaya kita, suku-suku kita, banyak sebetulnya bahasa-bahasa isyarat yang sebetulnya doa. Cuman karena dia enggak ngerti Allahumma Allahumma, pakai itu ajalah doanya katanya. Itu bahasa isyarat namanya. Makanya kalau orang mau kawin minjek telur supaya indung telurnya pecah, ya Allah. Jadi dia mau baca doa, Allahumma pecahkanlah indung telurnya agar dia menjadi hamil. Wah, itu budaya suruh nginjek telur itulah, Tuhan ngerti loh. Bahasa isyarat. Dan itu dikembangkan di budaya kita sebenarnya itu. Enggak tahu siapa mencipta budaya itu ya. Maka wali orang Jawa, wah, orang anak anik. Anak bayi masukin ke karung. Suruh apa milih apa dia? Hah? Kalau dia ngambil apa gitu, kalau ngambil oh dia bilang cewek. Ada yang bil amal, Anda pergi ke kantor itu sebetulnya sudah doa, walaupun Anda tidak mengucapkan. Anda kalau apa di stopan ya, ada orang apa anu kaca pakai bulu ayam tuh ya, atau ngelap kaca ya, itu kan sebetulnya minta ya, tapi kan nggak ngomong. Ngomong gak dia? Enggak, tapi sebenarnya dia min. Tapi caranya, cara mintanya apa? Dengan kerja. Walaupun gak tahu apa yang gelap gitu. Gak tahu tambah bersih atau enggak. Iya kan? Minta tapi dengan amal. Jadi kita juga begitu. Aku pergi ke pasar, dagang. Itu sebetulnya minta rezeki sama Tuhan. Cuman gak ngomong. Tapi Tuhan ngerti nih orang pergi minta rezeki. Ya saya kasih. Daripada yang ngomong-ngomong tapi nggak kerja, nggak dikasih mah. Makanya di sini kesalahan di kita itu banyak yang error dalam pemahaman keagamaan. Makanya kita kalah sama Jepang, kalah sama apa itulah, memahami agamanya nggak benar. Modal agama ada yang dengan sedekah itu, terutama ada hadis bahwa sedekah itu menutup 70 pintu bala, ditutup tuh dengan sedekah. Makanya kalau Anda merasa banyak sedekah, merasa banyak cobaan itu, itu tanda petik berarti Anda pengen sodako. Ada yang bilfida dengan tumbal, ada yang doa dengan tumbal, ada loh dalam agama. Coba bayangkan Nabi Ibrahim ketika diperintah nyembelih siapa? Ismail. Jadi enggak disembelihnya. Enggak kan, diganti sama apa? Hah? Sama kibas. Dalam Al-Qur'an bahasanya apa coba? Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Wa fadainahu. Wa fadainahu itu fida. Kami tumbalkan. Kehidupan Ismail ditumbalkan, kami jadikan kambing tumbal Nabi Ismail. Makanya kambing dijadikan tumbal. Makanya di dalam bahasa Indonesia, kemarin siapa kambing hitamnya? Apa artinya? Siapa yang kambing hitamnya? Itu bahasa kita itu. Itu diambil dari Al-Quran loh itu. Dan ternyata itu menjadi sebuah salah satu doa. Jadi Nabi Ibrahim minta agar mati yang semestinya jatuh ke Ismail itu dibengkok, dibelokkan ke Gibas. Yang mati adalah Gibas, dan akhirnya yang tetap hidup adalah Is. Itu kan tumbal. Makanya kita di dalam agama kita ada akekah enggak? Nyembelih apa? Kenapa enggak marmut? Nah itulah kambing, ngikutin jadwal Nabi Ibrahim. Jadi nyembelih akekah, nyembelih kambing itu tumbal untuk keselamatan bayi. Makanya kalau Anda banyak masalah, tanyain, barangkali belum diakekahin tuh. Iya gak mustahil. Dulu ibunya zaman perang, zaman apa, dia gak punya duit buat alnya. Bapaknya apalagi pegawai sendahan, gak beli kambing aja gak mampu, sampai sekarang belum diakekahin, pantas. Kalau kamu banyak masalah, tanyain besok. Jangan besok, sore ini langsung telepon ke mama. Mah, aku udah diakikahin belum mah? Gitu. Langsung aja tanya. Belum. Nah, langsung datang ke Garut sama saya, tak sembelihin nanti. Ada yang bertahun tolong menolong. Pak, tolong ambilkan. Kan kita sering tolong menolong. Tolong belikan. Tolong ketikan. Tolong, tolong, tolong. Saya minta tolong Bapak. Apakah itu saya diartikan saya menyembah Bapak? Nyembah berarti di sini semuanya telkom pada musyrik. Soalnya kita saling tolong menolong. Masuk semuanya di ngepel direktur apa direktur? Ya enggak dong, saling tolong menolong dong. Jadi minta pertolongan yang mana yang musyrik? Kalau yang kita mintain tolong sesama manusia atau sesama makhluk yang tidak mengakui Tuhan, itu bukan musyrik. Musyrik itu kalau minta tolong kepada yang mengaku Tuhan, itu namanya musyrik. Tolong nih beliin tiket saya mau ke London. Apakah saya menyembah pilot? Apakah saya menyembah? Enggak, pilot bukan Tuhan. Dan dia tidak mengaku Tuhan. Jadi awas di sini, banyak yang error nih pemikiran. Wah, nggak boleh tuh minta tolong musyrik. Enak aja musyrik. Nih, kamu aja musyrik. Soalnya apa, makan nggak masak sendiri, dimasakin orang. Bini kamu tuh minta tolong sama bini kamu, kamu yang musyrik tuh. Namanya bid'ah. Di sini yang banyak yang nggak ngerti nih agama di sini nih. Ada satu lagi nih permintaan tolong dengan apa? Bid'tawassul rekomendasi. Tawassul ke Rasulullah bukan berarti Rasulullah yang mengijabah, bukan. Tapi Rasulullah itu punya jatah dia. Dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Jadi ada MOU-nya itu. Ada MOU-nya, cuman enggak tahu kapan itu. MOU-nya dalam surat Ad-Duha, Tuhan akan memberikan apa aja yang kau minta Muhammad. Itu janji Allah. Entah untuk dirimu atau untuk umatmu, entah siapa aja, yang penting kau mintakan, saya kasih pasti. Itu kan kesempatan itu bagi orang yang ngerti. Rabbana Rabbana, ya, jadi ijabah-ijabah. Tuh, cepat lari kepada yang punya fasilitas. Ya Muhammad, minta dong rekomendasinya Tuhan supaya kasih chat. Langsung turun. Coba Anda. SK cepat turun kalau ada rekomendasi, benar enggak? Hah? Enggak punya kenalan, sorry ya. Itu Tuhan. Dan itu sebetulnya ngambil dari Tuhan itu, aturan main itu. Tapi bukan KTBLC yang enggak karuan, menghalalkan yang haram, tidak. Kita bertawassul itu bukan Muhammad yang mengijabah, tidak. Yang mengijabah Allah. Cuman ada aturan mainnya, Tuhan akan mengijabah siapa saja yang dimintakan oleh Muhammad. Tapi yang mengijabah siapa? Allah, bukan Muhammad. Dan ternyata tidak hanya Muhammad yang punya fasilitas itu. Ternyata seorang wali ini, ternyata orang soleh ini, ternyata ini, ternyata ini, ternyata ini. Datang memanfaatkan fasilitas itu. Oh, kamu kotor maunya mintanya yang macam-macam, mau badannya kotor gimana mau diterima? Dimintakan sama yang bersih menerima, benar nggak? Nah itulah, banyak lagi lah contoh-contohnya, nggak akan habisnya. Ya saya kira itulah faktor-faktor yang mempercepat. Wah ini banyak sekali, nggak akan selesai sampai sahur aja nggak akan selesai ini. Oh sorry ya. Di kopi juga nggak akan nganu, nggak akan mampu nerangkan. Coba lihat, mau nerangin sendiri ini. Coba bisa nggak nerangin sendiri? Faktor yang percepat ijabah di Mekah dengan di Bandung cepat mana? Doa. Mekah. Waktu siang dengan jam 3 malam cepat mana? Kondisi orang yang lagi dolim, di dolim itu cepat atau enggak doanya? Kondisi madlum yang lagi berbuka puasa. Posisi dari orang tua buat anaknya dengan orang lain ke orang itu sama enggak? Lain, guru ke anaknya lain. Jumlah orang, doa seorang dengan 1000 orang sama. Makanya istighosah diperlukan tuh. Ini nih. Sekarang kita doa bareng-bareng cepat daripada sendiri. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Lambat. Bareng. Amin, amin. Banyak ya sudah. So, demo mau sendirian. Demo sok dirian, diketawain. Demo tuh 1000 orang, 10.000 orang baru kekuatan, benar enggak? Demo sendirian, ngaco. Keyakinan, ini faktor yakin. La tayakuntum haqqat tayakunilla zalat diruaikum mujibal. Kalau kamu mampu menggunakan keyakinan, itu gunung tuh bisa rata dengan doa kamu. Benar. Banyak contohnya. Banyak. Laut aja yang sebesar itu oleh Nabi Musa cuma digituin langsung. Kita aja bikin jati luhur 2 tahun oleh 1000 orang ahli, enggak selesai-selesai 2 tahun. Nabi Musa mah dengan kalimatnya ya, selesai. Itu dengan keyakinan, makanya keyakinan tuh. Dengan makam hati seseorang. Wah, ini kalau makam. Kalau Anda ingin tahu posisi Anda di sisi Tuhan seperti apa, gampang. Lihatlah di hatimu posisi Tuhan nomor berapa. Kalau Tuhan nomor 1 di hatimu, kamu juga tertinggi di sisi Tuhan. Tapi kalau Tuhan nomor 3 setelah kesempatan, setelah itu dan ini, kepentingan itu dan ini, kamu juga nomor sekian. Nah itu aja. Faktor bacaan, lainlah bacaan. Bacaan itu ibarat bom. Ada yang petasan, ada yang enggak, ada petasan, ada yang dinamit, ada yang apa, granat, ada yang bom, ada yang nuklir, ada yang tingkat-tingkat. Bacaan juga begini, ada bacaan ini yang kalau dibaca sekaligus duar, gitu ada. Faktor makanan, yang orang makannya bersih dengan orang yang suka makan yang enggak karuan, lain doanya. Mau makanan haram tiap hari, mau ijabah doa. Yang makrifatnya tinggi, seperti itu siapa? Seperti Nabi Ibrahim, mau dilempar. Itu kan menurut hukum alam, itu kan api, jangankan manusia, besi aja bisa leleh kok. Tapi beliau punya makrifat. Itu kan semuanya remote kontrolnya di tangan Tuhan, tinggal kontak aja dengan dia punya remote control. Tolong deh, dipencetnya yang itu, dinginlah api. Ya, kuni badan wa salaman ala Ibrahim, beres kan? Itu makrifat itu. Makanya tuh pupuk, jangan blow on aja. Marifat tuh pupuk tuh. Blow on di pupuk. Faktor kehusuan, ada faktor cara angkatnya. Sekian saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasulillah ajmain. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum sharra masaibid dunya wad din. Allahumma aghfir bina fi ma jarat bil maqadir. Allahumma sif anna su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka ala ma tasyu'u qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira al'asir bi rika yasir. Allahumma nas'aluka al'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata min an-nar wan najata min an-nar wan najata min an-nar. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kami memahami bahwa ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa, menginginkan manusia menjadi makhluk yang termulia. Ya Allah, jadikanlah kami masuk dalam golongan makhluk-makhluk yang termulia itu, ya Allah. Ya Allah, Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi tidak lain untuk membuktikan kemuliaannya, dan kami menjadi keturunan Adam dan Hawa. Berilah kami kekuatan untuk bisa membuktikan kemuliaan di hadapan-Mu, ya Allah, sehingga kami bisa kembali ke alam mulia, hidup kekal abadi di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, siapa di antara manusia yang mampu membersihkan diri dari dosanya, ya Allah? Dalam sebuah hadis kudsimu, ya ibadi laulam tujnibu la dahaballahu bikum. Hei hamba-hambaku, kalau kalian semuanya bersih tidak ada yang berdosa, percuma akan kuhancurkan dan kuciptakan manusia-manusia yang berbuat dosa. Setelah itu mereka selalu minta ampun padaku, dan aku paling suka memberikan ampunan. Ya Allah, sebagaimana Engkau katakan, Engkau memaklumi kalau kami berbuat dosa, tapi Engkau tidak memaklumi kalau kami tidak mau minta ampun. Dan kami selalu minta ampun padamu, dan Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang agung memberikan ampunan kepada orang-orang yang berdosa, ya Allah. Ya Allah, apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, semuanya juga jauh dari sempurna. Untuk itu, sempurnakanlah ibadah kami dan terimalah dengan nilai yang tinggi di sisimu, ya Allah. Karena siapapun di antara kita yang mengaku sempurna, sebenarnya bohong. Karena kesempurnaan hanya ada di dirimu, ya Allah. Untuk itu kami mengakui untuk ketidaksempurnaan kami. Untuk itu terimalah, ampunilah dosa kami, dan sempurnakanlah ibadah kami, dan kembalikanlah kami menyatu beserta hamba-hambamu yang mulia, hidup kekal abadi di sisi yang Maha Mulia. Dan jagalah kami dan keluarga kami dari segala godaan yang kami tidak mampu menghadapinya, dari segala cobaan, khususnya kami dan keluarga kami dan instansi kami. Mudah-mudahan ini menjadi semua sarana untuk kembali ke hadirat-Mu dengan penuh kemuliaan. Wassallallahu ala khairi khalqihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi pesantren saya, Al-Wasilah di Garut, dekat Cipanas. Silahkan yang mau datang, kali keberangkali pas istirahat ke Cipanas mesti lewat pesantren ini. Dan orangnya pakai benda begini sama. Nah. Ya, silahkan. Terima kasih. Nah. Ya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Nah. Ya, silakan. Terima kasih.